taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian, yaitu penguasa dan para ulama. Karena sesungguhnya ketaatan rakyat kepada penguasanya merupakan kunci untuk terciptanya kebaikan demi kebaikan di negeri tersebut. Rakyat wajib menaati penguasanya dalam hal yang ma'ruf, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang menaatiku, maka ia menaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, penguasaku, maka sungguh ia telah menaati aku, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, penguasa, sungguh ia telah bermaksiat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah salah satu prinsip yang diajarkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip bahwasannya setiap rakyat di satu negeri, ia harus berupaya untuk bisa menaati penguasanya dalam hal yang ma'ruf. Karena sesungguhnya ketika ia durhaka, ketika ia melakukan penentangan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah melakukan penentangan, kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Bagi seorang Muslim, ia harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa yang memang telah ditetapkan. Penguasa kaum muslimin adalah orang yang menjaga stabilitas negeri di mana kaum muslimin itu berada. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah." Bagi seorang muslim, ia wajib untuk mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai atau dan yang ia benci, yang ia tidak sukai, kecuali apabila ia diperintah untuk bermaksiat. Maka apabila ia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan, tidak ada untuk mendengar, dan tidak ada untuk menaatinya. Demikianlah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah bimbingan agama kita, bagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa mendengar dan patuh kepada apa yang telah ditentukan oleh penguasa. Tentunya dalam batasan apa yang diperintahkan tersebut, tidak menjadikan sesuatu yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya. Oleh karena itu, prinsip inilah yang semestinya benar-benar dipegang oleh seorang muslim. Kita melihat bagaimana para a'immah, orang-orang yang memang kita jadikan sebagai contoh. Contoh di dalam menaati penguasanya. Dalam sebuah kisah yang disampaikan ataupun yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika Al-Imam Ahmad rahimahumullah mendapatkan imtihan, ujian, ia ditahan, ia dipenjara, ya, sampai berganti 3 khalifah. Al-Imam Ahmad rahimahullah dipenjara sampai berganti 3 penguasa. Apa sebab beliau dipenjara? Karena beliau mempertahankan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Yang pada saat itu penguasa mewajibkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, untuk mengakui, mengimani bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka akibat perbedaan inilah Al-Imam Ahmad rahimahullah ditangkap, dipenjara, bahkan mengalami penyiksaan. Ketika beliau dipenjara, para fuqaha Baghdad mendatangi beliau dan kemudian berbicara kepada beliau. Apa isi pembicaraannya? Di antaranya melaporkan bahwasannya pemahaman ideologi yang dipaksakan oleh penguasa saat itu telah tersebar luas. Idharul qawli bil khalqil Qur'an, yaitu telah nampak pendapat bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Dan tentu saja mereka para fuqaha Baghdad tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka kemudian para fuqaha Baghdad itu pun meminta kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ahmad rahimahullah memiliki banyak pengikut. Para pengikut itu bisa digerakkan kalau beliau mau. Bisa dikerahkan untuk menentang penguasanya pada saat itu, bisa. Tetapi justru Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak melakukan yang seperti itu. Bahkan ketika para fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan berita-berita yang berkembang, informasi-informasi yang berkembang saat itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah malah memberikan nasihat kepada para fuqaha Baghdad yang mendatangi beliau. Apa isi nasihat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah? Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Alaikum bil inkari fi qulubikum." Hendaknya kalian mengingkari di dalam hati kalian. Mengingkari apa? Mengingkari ideologi yang dipaksakan oleh penguasa saat itu, yaitu yang menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Maka nasihat Al-Imam Ahmad kepada fuqaha Baghdad agar mengingkari perbuatan, agar mengingkari pemaksaan ideologi itu dengan diingkari dengan hati kalian. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manakala orang itu mengingkari dengan lisannya secara terang-terangan, tentu mafsadat yang akan diterima. Bisa saja ia ditangkap oleh penguasa, dipenjarakan, dihukum. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah kemudian menasehatkan kepada para fuqaha Baghdad, alaikum bil inkari fi qulubikum. Hendaklah kalian mengingkari ideologi yang dipaksakan itu dengan hati kalian. Kemudian nasihat lainnya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wala takhla'u yaddan min ta'atih. Maka jangan kau lepaskan tanganmu dari ketaatan. Artinya, jangan sampai kemudian melakukan pemberontakan. Jangan sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketaatan kepada waliul amr, yaitu penguasa. Hendaklah ia terus menaati penguasa selama hal itu adalah sesuatu yang ma'ruf, selama bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat lainnya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, la tasyuqqu 'asal muslimin. Jangan engkau patahkan, hancurkan tongkat kaum muslimin. Artinya jangan sampai kepemimpinan, kepenguasa itu kemudian digulingkan atau melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan. Maka jangan melakukan yang demikian itu. Dan kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Dan jangan kalian menumpahkan darah, ya, darah-darah kalian. Jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin yang bersama kalian. Artinya apa? Artinya jangan sampai kemudian karena banyak pengikut, banyak orang yang loyal kepada para ulama, kemudian masa tersebut digerakkan, masa tersebut kemudian dikerahkan untuk melakukan perlawanan kepada penguasa. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak menasehatkan yang demikian itu. Justru Al-Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan kepada para fuqaha Baghdad agar berhati-hati. Jangan sampai darah-darah kalian, darah-darah kaum muslimin tumpah hanya karena melakukan perbuatan yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Kemudian nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullah, wanduru fi aqibati amrikum. Maka pertimbangkan, perhatikan akibat dari perkara kalian manakala kalian mau menggerakkan orang-orang, mengerahkan manusia untuk melakukan perlawanan kepada penguasa. Al-Imam Ahmad rahimahullah justru menasehatkan kepada para fuqaha Baghdad, wasbiru hatta yastariha barran wa yustaraha min fajir. Maka bersabarlah hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengistirahatkan orang-orang yang berbuat baik, dan hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang fajir, melakukan perbuatan dosa itu, diistirahatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan fajirnya, perbuatan maksiat dan dosanya tersebut. Maka inilah nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beliau memerintahkan, memberikan nasihat kepada fuqaha Baghdad untuk bersabar menghadapi ujian, fitnah yang timbul dari penguasanya pada saat itu. Padahal kalau kita perhatikan, Al-Imam Ahmad sedemikian keras mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Disiksa, dipenjara, ya, diperlakukan sewenang-wenang, dizalimi. Ya. Dan pengikut beliau banyak. Pengikut beliau banyak. Ya. Namun beliau tidak mengeluarkan fatwa untuk kepada para pengikutnya untuk melakukan perlawanan kepada penguasa pada saat itu. Maka contoh dari apa yang diperbuat oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan bahwasannya ya, demikianlah peran ulama. Peran ulama di tengah umatnya. Apa? Yaitu menenangkan situasi. Peran ulama di tengah umatnya yaitu mengendalikan keadaan. Jangan sampai kemudian umatnya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan di dalam agama. Akibat perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan di dalam agama sehingga kemudian terjadilah pertumpahan darah. Terjadilah pemberontakan. Dan kita bisa melihat bagaimana hal ini terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Di Mesir, bagaimana darah kaum muslimin berceceran. Kenapa? Karena diantaranya adalah memperebutkan kekuasaan. Demikian pula di Pakistan. Demikian pula di Aljazair. Kaum muslimin dibantai. Kenapa? Karena mereka mengerahkan kaum muslimin untuk melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Dan nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah nasihat yang sangat perlu kita perhatikan. Di tengah situasi keadaan Imam Ahmad sebagai tahanan. Di tengah situasi keadaan Imam Ahmad sebagai orang yang mendapatkan perlakuan zalim. Di tengah situasi dan keadaan Imam Ahmad sebagai tokoh pada masa itu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, disiksa dan lain sebagainya. Namun keadaan-keadaan itu tidak lantas menjadikan Al-Imam Ahmad rahimahullah terpancing untuk melakukan aksi-aksi perlawanan kepada penguasa muslim. Walaupun para fuqaha Baghdad mendatangi Al-Imam Ahmad menyampaikan perkembangan-perkembangan terkini pada saat itu, namun Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak kemudian lantas terpancing untuk melakukan gerakan revolusi. Justru Al-Imam Ahmad memberikan nasihat yang sedemikian baik. Nasihat yang menenangkan situasi. Nasihat yang meredam keadaan. Tidak lantas kemudian menjadikan massa terbakar. Menjadikan kemudian massa terprovokasi. Dan kemudian melakukan berbagai tindakan anarkis. Melakukan tindakan brutal. Tidak demikian. Indah sekali nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan inilah selaras dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bagaimana kita dituntun di dalam agama ini untuk senantiasa taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Lantas kita bertanya, apakah kalau demikian berarti penguasa itu merupakan penguasa yang anti kritik, anti nasihat? Tidak juga. Islam mengajarkan kepada umatnya bagaimana menyampaikan kritik, bagaimana menyampaikan nasihat, bagaimana menyampaikan aspirasi, yang itu dituntunkan di dalam agama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan cara menasehati penguasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Dzalul Jannah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man arada ayyan soha li dzi sultanin fala yubdihi alaniatan." Barang siapa yang ingin menasehati penguasanya, hendaknya jangan dengan cara terang-terangan. Jangan nasihat tersebut, jangan dengan cara dipublikasikan ke tengah masyarakat. Qala walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayh. Tetapi ambillah tangan penguasa itu, kemudian sampaikanlah nasihat tersebut. Artinya, nasihat itu disampaikan secara diam-diam. Nasihat itu tidak kemudian disebar ke tengah masyarakat. Maka apabila nasihat itu diterima, maka tentu itu yang kita harapkan. Dan apabila nasihat itu tidak diterima, qad adda alladhi alaih, maka sungguh seseorang telah menunaikan tanggung jawabnya. Inilah cara yang ditempuh atau cara yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika seseorang ingin menyampaikan aspirasinya, ingin menasehati penguasanya, maka sampaikan dengan cara yang tidak terang-terangan, tidak kemudian dipublikasikan, tidak kemudian diberitakan kemana-mana. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang menasehat penguasanya, berarti ia akan menyebutkan aib, cacat cela yang ada pada pemerintah tersebut, cacat cela yang ada pada penguasa tersebut. Dan disinilah sikap arif, sikap bijaksana seorang muslim, bahwasannya cacat cela penguasa, aib-aibnya tersebut tidak kemudian disebarluaskan. Jangankan aib ataupun cacat cela penguasa, aib yang sifatnya pribadi saja itu tidak boleh kemudian disebar-sebarkan. Seseorang misalnya mengetahui aib temannya, apakah kemudian pantas untuk disebarkan, disebarluaskan? Tentu yang demikian ini terlarang menurut syariat. Apalagi ini cacat cela aib penguasa. Kenapa? Karena dampaknya sedemikian dahsyat. Pengaruhnya akan sangat besar ketika seseorang menebarkan cacat cela yang ada pada penguasa, tentu sedikit banyak akan merubah keadaan muru'ah ataupun kewibawaan daripada pemerintah itu sendiri. Bahkan mungkin masyarakat atau rakyat tumbuh ketidakpercayaan kepada penguasa. Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada penguasanya, lantas harus percaya kepada siapa? Sedangkan penguasa adalah orang yang memiliki kendali pemerintahan. Penguasa adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Nah, karena inilah muru'ah, marwah, penguasa harus dijaga. Kehormatan penguasa harus dijaga. Di antara upaya menjaganya yaitu dengan menjaga jangan sampai aib, cacat, celah yang ada pada pemerintah tersebut tersebar luas. Ya. Tapi sekarang tidak sesuai dengan zaman demokrasi. Ya, itulah. Itulah masalahnya. Ketika kaum muslimin mengambil nilai-nilai pegangan hidup yang bukan berasal dari Islam. Yang dianut justru sistem demokrasi. Yang merupakan buah pemikiran para filsuf Yunani. Karena berpegang dengan nilai-nilai demokrasi, maka perilakunya pun, sikapnya pun, tutur katanya pun mengikuti alam demokrasi. Sehingga kalau tidak mengkritik, ya, rasanya ya, seperti tidak puas. Kalau tidak mengkritik di depan umum terhadap penguasa, rasanya tidak puas. Ketika ditegur, hei antum seorang muslim, antum tidak boleh menjelek-jelekkan penguasa di depan umum. Dia akan mengatakan, ini iklim demokrasi. Semua rakyat bebas untuk berkata. Semua rakyat bebas untuk menyuarakan pendapatnya. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang disebut sebagai sebuah musibah. Musibahnya apa? Musibahnya ternyata orang Islam sendiri sudah menganut pemikiran-pemikiran yang bukan dari Islam. Pemikiran-pemikiran dari filsuf Yunani. Ini musibah. Justru hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bimbingan-bimbingan Islam yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditinggalkan. Tidak diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga yang dipakai adalah cara pandang dari masyarakat kafir. Yang diterapkan adalah cara pandang, cara berpikir orang-orang kafir. Ya. Dan ketika disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya taat kepada penguasa, ya, tentang cara-cara bagaimana menasehati penguasa, kemudian ia mengatakan, kok aneh ajarannya? Ia merasa asing. Merasa asing dengan nilai-nilai Islam. Bada'al Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Islam itu datang awalnya dalam keadaan asing. Orang tidak mengenal. Dan akan kembali menjadi satu nilai yang asing. Menjadi satu nilai yang tidak dikenal lagi oleh kaumnya, oleh kaum muslimin. Saat seperti itulah, fatubalil ghuroba, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang di dalam keterasingannya, dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya yakin akan sangat, ya, sangat terkejut sekali. Ya. Ketika para politisi Islam diberitahu, jangan menyebar aib penguasa. Loh, ini kan sikap kritis kepada penguasa. Loh, bukan caranya begitu. Tidak demikian Islam mengajarkan. Lantas bagaimana? Nih mengajarkannya demikian. Sampaikan kritik itu secara tersembunyi. Wah itu tidak sesuai dengan alam demokrasi. Nah, dia sudah menganut nilai-nilai yang bukan berasal dari Islam. Ini musibah. Dia ingin menerapkan nilai-nilai demokrasi yang tidak lain adalah nilai-nilai yang liberal. Ingin bebas. Ingin tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat. Sehingga yang diterapkan adalah liberalisme. Faham-faham kebebasan yang berasal dari orang-orang kafir. Coba kita perhatikan bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Di mana kita diperintah untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Baik yang disukai ataupun sesuatu yang tidak disukai. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau diperintah untuk maksiat. Maka kita tidak wajib untuk menaati. Tidak wajib untuk menaati pun dengan cara yang tetap terbimbing, terjaga oleh syariat. Tidak lantas kemudian penguasa memerintahkan kemaksiatan, kemudian kita lawan. Tidak. Tidak lantas kemudian kita gulingkan penguasanya. Tidak. Menolak kemaksiatan yang diperintahkan oleh penguasanya pun, tentunya dengan cara penolakan itu tidak sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi. Inilah Islam menuntunkan kepada kita untuk senantiasa menaati penguasa dalam hal yang ma'ruf. Kemudian kita pun mempelajari dari para ulama kita bukti kalau kita sebagai seorang muslim taat kepada penguasa. Di antaranya apa? Di antara prinsip yang diajarkan di dalam agama kita, yaitu hendaknya seorang muslim mendoakan kebaikan bagi penguasanya. Dalam sebuah riwayat ulama kita, yaitu Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, pernah mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil iman." Seandainya saya memiliki satu doa yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan aku jadikan doa itu ditujukan kepada al-imam, yaitu penguasa. Qila, kemudian ditanyakan, "Kaifa dzalika ya Aba Ali?" Kenapa bisa begitu wahai Aba Ali, yaitu kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Qala, maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni wa mata sayyartuha fil imam yakni ammat fa salahul imam salahul ibad wal bilad." Kata al-imam Fudail bin Iyad rahimahullah, seandainya doa itu, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia tujukan untuk dirinya sendiri, maka Doa itu hanya akan memberi manfaat untuk dia saja. Doa itu hanya memberi manfaat kepada dirinya saja. Sedangkan apabila doa itu ditujukan kepada penguasa, kepada al-imam, pemimpin, maka kalau pemimpin atau penguasanya itu baik, fasolahul imam, solahul ibad wal bilad, maka baiknya pemimpin, baiknya penguasa akan memberi kebaikan kepada rakyat dan negeri tersebut. Itu yang dituntunkan. Maka mendengar perkataan itu, Abdullah ibn al-Mubarak kemudian mencium al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini fikih dari para ulama kita. Dan fikih ini memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana seorang muslim mendoakan kepada penguasanya. Sampai-sampai dikatakan seperti tadi. Seandainya kalau doa yang dikabulkan itu hanya untuk diri saya, ya pengaruhnya, dampaknya kepada diri saya saja. Tapi kalau doa yang dikabulkan itu mendoakan kepada penguasa, agar penguasa itu baik, agar penguasa itu rahmah kepada rakyatnya, agar penguasa itu bersikap adil, tidak berbuat zalim, maka itu akan berpengaruh kepada rakyat dan negeri di mana penguasa itu berada. Maslahatnya akan lebih luas. Cuma pada masa sekarang ini justru kita prihatin. Ketika sebahagian kaum muslimin justru tidak mengamalkan apa yang telah diperbuat oleh para a'immah, para imam kaum muslimin terdahulu. Justru sebahagian kaum muslimin sekarang dia mendoakan kejelekan kepada penguasanya, bahkan melaknat kepada penguasanya. Seandainya doa itu dikabulkan, kemudian penguasa itu menjadi penguasa yang terlaknat, kira-kira apakah kaum muslimin mau dipimpin oleh seorang penguasa yang dilaknat? Kira-kira mau dipimpin oleh orang yang dilaknat? Na'udzubillah. Maka tuntunan agama kita, doakan kebaikan bagi penguasa kita. Doakan agar penguasa kita bersikap adil. Doakan penguasa kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan penguasa kita agar dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan yang lurus, yang benar. Doakan penguasa kita agar diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa berbuat adil dan tidak menzalimi rakyatnya. Doakan penguasa kita mendapatkan teman-teman di sekelilingnya, teman-teman yang baik, sehingga tidak ada pembisik-pembisik yang justru akan menjerumuskan dirinya, membuat kebijakan-kebijakan yang menyakitkan rakyat. Doakan. Jangan kemudian malah mengutuk. Bahkan oleh sebahagian orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij, justru malah dikafirkan penguasa. Islam mengajarkan kepada umatnya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dan sedemikian banyak contoh-contoh dari para ulama kita yang mereka bersikap sedemikian baik sesuai dan tuntunan syariat terhadap para penguasanya. Ini menunjukkan bagaimana penguasa itu menjadi sesuatu yang perlu dijaga kewibawaannya, kehormatannya. Kemudian yang perlu kita ketahui pula dalam rangka untuk menjaga hubungan antara rakyat dan penguasanya, kita akan mendapati contoh bagaimana orang-orang terdahulu yang soleh mengajarkan kepada kita untuk tidak mencela penguasa. Sebagaimana disebutkan akhraja At-Tirmidzi fi sunanih, Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis di dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi, dalam Abwab al-Fitan. Qala, an Ziyad bin Qusayb al-Adawi qala kuntu ma'a Abi Bakrah. Kata Ziyad bin Qusayb al-Adawi bahwasannya ia saat itu bersama seorang sahabat, Abi Bakrah, tahta mimbar Amir, yang saat itu berada di bawah mimbar Amir, penguasa, sebagai penguasa. Wa huwa yakhthubu 'alaihi thiyabun riqaq. Karena dia sebagai penguasa, dia berkhutbah. Nah, ketika berkhutbah itu, penguasa ini mengenakan pakaian yang tipis. Pakaiannya tipis. Faqala Abu Bilal. Maka Abu Bilal berkata, siapa Abu Bilal ini? Abu Bilal adalah Mirdas bin Udayyah. Mirdas bin Udayyah memiliki pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij, suka menentang penguasa, mudah mengkafirkan sesama muslim. Nah, Abu Bilal, yaitu Mirdas bin Udayyah, kemudian mengatakan, unzuru, lihatlah oleh kalian, ila amirina, kepada pemimpin kita, kepada penguasa kita, lihat. Yalbasu thiyabal fusaq, dia mengenakan pakaian orang-orang fasik. Langsung dituduh. Karena penguasanya yang sedang berkhutbah itu mengenakan baju yang tipis. Kemudian dicela oleh orang yang berpemahaman Khawarij, Abu Bilal, Mirdas bin Udayyah, dicela. Lihat penguasa kita, dia mengenakan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang fasik. Faqala Abu Bakrah, Abu Bakrah yang sedang berada di bawah mimbar itu, kemudian berkata, uskut, diam kamu. Maksudnya kepada siapa? Kepada Abu Bilal, Mirdas bin Udayyah. Uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan, barang siapa yang merendahkan penguasa Allah di muka bumi ini, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan dia. Allah akan merendahkan dia. Ini pembelaan Abu Bakrah. Karena apa? Karena orang Abu Bilal yang pemahaman Khawarij ini mencela penguasa. Ya. Mencela penguasa. Dan inilah bimbingan bagaimana Abu Bakrah. Ya. Seorang yang iltizam, berpegang teguh kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Membela penguasanya. Melakukan pembelaan terhadap penguasanya. Ya. Ini urusan baju. Iya. Urusan baju. Yang dikritik oleh Abu Bilal Mirdas bin Udayyah. Ya. Seorang khariji. Seorang yang pemikirannya khawarij. Mencela kepada penguasanya. Dan kemudian dibela. Ya. Oleh seorang muslim yang berpegang teguh kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka kita bisa melihat. Butir-butir mutiara yang kita rasakan dari bimbingan Islam ini begitu damai, begitu teduh, sehingga rakyat itu tidak kemudian bergejolak, sehingga rakyat itu tidak kemudian ikut terbakar, terprovokasi. Tetapi justru keadaan kaum muslimin menenangkan situasi. Keadaan kaum muslimin ikut meredam. Jangan sampai massa ini bergerak untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis. Demikianlah bimbingan agama kita. Sehingga sangat ironis sekali ketika nilai-nilai Islam ditinggalkan. Kemudian nilai-nilai yang berasal dari Barat yang diterapkan. Maka tampaknya dia mengenakan pakaian Islam tetapi pemikiran-pemikirannya sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Nampaknya ia melakukan tindakan-tindakan. Mengatasnamakan. Ormas, partai. Yang katanya Islam. Tetapi lontaran-lontaran pernyataannya. Jauh dari nilai-nilai Islam. Keadaan yang seperti ini sangat memprihatinkan. Keadaan seperti ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk senantiasa memperhatikan ajaran-ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita kaji di beberapa tempat, sebagian kaum muslim merasa aneh. Kok begitu ya? Merasa seperti baru mendengar. Merasa baru tahu. Kok seperti itu tuntunan agama? Iya. Karena apa? Karena selama ini kita terninabobokkan dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Karena selama ini yang kita baca media-media yang tidak menyuguhkan hakikat sebenarnya ajaran Islam, yang disuguhkan oleh media-media tersebut justru pemikiran-pemikiran yang bukan dari Islam. Seperti nilai demokrasi dicekokkan ke negeri-negeri Islam. Siapa yang dapat suara banyak, itulah yang menang. Walaupun yang ditunjuk sebagai pemimpin ya, tidak mengerti baca. Ya. Baca sambutan pidato saja salah. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Dua, Ibu Dua. Ini terjadi. Kenapa dia bisa jadi muncul sebagai pemimpin? Ya karena dia menang, dapat suara banyak. Sehingga kualitas sebagai seorang pemimpin tidak terkontrol. Ini demokrasi. Itulah akibat dari mengikuti demokrasi. Nah, kondisi-kondisi yang demikian, seharusnya kita mencoba untuk mempelajari agama. Bagaimana sih ajaran Islam di dalam merintahnya? Apa yang dituntunkan di dalam agama ini? Ketika penguasanya misalnya bersikap zalim, apakah di dalam tarikh Islam tidak pernah kita temui ada pemimpin yang zalim? Ada. Seorang penguasa yang bernama Yusuf bin Hajjaj, zalimnya luar biasa. Haus darah, penggal leher, penggal leher, penggal leher. Duduk di atas tumpukan mayat yang ia bantai. Tapi apakah kemudian para ulama yang pada waktu itu ada, lantas kemudian ayo kita gulingkan? Tidak. Kenapa? Karena kalau melakukan tindakan-tindakan seperti itu, bisa jadi mafsadat akan lebih besar lagi. Terlebih daripada itu, Islam memberikan bimbingan agar di dalam menyikapi penguasa harus benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, di dalam Islam pun dituntunkan pula bagaimana kalau penguasanya itu korup. Ada bimbingannya, menyikapinya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Mau belajar atau tidak. Maka bimbingan-bimbingan Islam di dalam kita bermuamalah dengan penguasa. Karena sikap penguasa, kalau penguasa diperintah untuk berbuat adil, penguasa diperintah untuk berbuat baik kepada rakyatnya, banyak juga. Nah kemudian sebaliknya, bagaimana rakyat menyikapi penguasa, itu semuanya satu dengan lainnya timbal balik. Timbal balik, semuanya dituntunkan di dalam agama. Rakyatnya dibimbing, penguasanya juga dibimbing di dalam syariat. Sehingga satu dengan lainnya antara penguasa dan rakyat tumbuh keharmonisan. Satu dengan lainnya saling mendukung, satu dengan lainnya membuahkan kebaikan-kebaikan bagi rakyat, masyarakat, dan negeri ini. Disinilah pentingnya kita mempelajari agama secara baik dan benar. Jangan kita ikuti kebanyakan manusia, yang manusia ini sudah terjerembab kepada nilai-nilai yang bukan berasal dari Islam. mereka lebih banyak mengenakan pemikiran-pemikiran barat, literatur-literatur barat, yang akhirnya sikap dan perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Baik itu yang disebut politisi, baik itu yang disebut penguasa, semuanya harus kembali kepada Islam. Karena sesungguhnya ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran-ajaran agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat izzah, mengangkat kehormatan kaum muslimin, mengangkat kemuliaan kaum muslimin. Namun sebaliknya, ketika kaum muslimin meninggalkan nilai-nilai Islam, meninggalkan ajaran-ajaran Islam, Allah akan menghinakan kaum muslimin. Na'udzubillah. Allah akan merendahkan kaum muslimin. Na'udzubillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah terjerat jual beli yang mengandung riba, dan kalian sibuk mengurus peternakan-peternakan, sibuk mengurus pertanian-pertanian, sementara kalian meninggalkan jihad, bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinakum. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalian, manakala kalian mau kembali kepada ajaran agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kepada Islam. Nah sekarang, sudahkah kita kembali kepada Islam? Yang berpolitik saja masih menganut sistem demokrasi, belum menganut sistem nilai-nilai Islam. Bagaimana akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, benarkah seseorang yang punya andil jatuhnya kehormatan penguasa hingga muncul chaos atau kekacauan, maka Allah tidak menerima taubat orang tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Kalau dia benar-benar bertaubat, menyadari kesalahannya, menyesali kesalahannya, kemudian ia iringi dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan amal soleh, terus dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagai wujud dari taubatnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Jangankan perkara yang demikian, perkara kesyirikan, perkara kesyirikan. Yang syirik, perbuatan syirik itu perbuatan zalim yang sangat besar, perbuatan zalim kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Manakala seseorang yang melakukan kesyirikan itu menyadari ini perbuatan yang salah, kemudian dia menyesal, kemudian dia bertobat dan menghentikan perbuatan-perbuatan syiriknya, kemudian ia memerangi berbagai perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ada terus di jalan Islam. Allah Maha penerima taubat. Inna Allaha la yaghfiru an yusraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini perbuatan syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik, manakala perbuatan syirik itu sampai dibawa mati oleh dia, oleh pelakunya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat, dia menyesali, benar-benar bertobat, kemudian dia memperbaiki dengan sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, i'tiqad yang sesuai dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia melakukan perbuatan-perbuatan bukti taubatnya dengan memerangi berbagai kesyirikan, mendakwahkan pentingnya tauhid, mendakwahkan kepada umat agar bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Ini wujud taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Mohonlah ampun kepadaku, ya, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.